Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian dari Syarah Al-Usulis Tsalatsah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana kita sampai pada perkataan penulis, wa dalilur raja qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabb-nya, falyamal 'amalan shalihan, maka beramallah dia dengan amalan yang saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia berbuat kesyirikan ya dengan cara beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, janganlah dia berbuat kesyirikan dengan mengarahkan ibadah kepada Rabb-nya yang harusnya kepada Rabb-nya tetapi diarahkan kepada selain Rabb-nya. Ya, ahada. Dan di sini umum itu berarti mencakup siapapun itu, baik itu malaikat, jin, batu, pohon, atau bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh bagi kita untuk mengarahkan ibadah yang seharusnya kepada Allah tetapi diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala man kana yarju, yakni yatma' fi thawabillahi azza wajal wa ru'yatihi ayyanan yaumal qiyamah. Barang siapa yang berharap, maknanya adalah yakni menginginkan, yatma', ya yatma', tamak, ya kalau di bahasa Indonesia kan tamak, maksudnya benar-benar menginginkan, fi thawabillah, menginginkan pahala Allah azza wajal wa ru'yatihi, dan menginginkan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung ya dengan mata kita, yakni melihat dengan maknanya hakiki ya pada hari kiamat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yakni di surga, dan itu lebih ya kenikmatan surga yang paling tinggi, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Man kana yatma' fi ayyarallaha ayyanan yaumal qiyamah faly'mal 'amalan shalihan. Barang siapa yang ingin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka silahkan dia beramal dengan amalan yang soleh. Ya'ti bisababil ladzi yu'ahhiluhu li husuli hadzal matrub. Ya, dia melakukan sebab-sebab yang bisa membuat dia mencapai apa yang dia inginkan tersebut, yaitu pahala dan melihat Allah. Wa huwa thawabu bidukhulil jannah wan najatu minan nar. Dan al-matrub di sini, apa yang diinginkan di sini? Tadi kita sudah sebutkan pahala, ya, yaitu pahala untuk bisa masuk dan pahala masuk surga dan selamat dari neraka. Wan nazaru ila wajhillah, dan juga ya bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harusnya menjadi matlub dari setiap muslim. Pahala dari Allah, selamat dari neraka dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hadza mutalazim. Ya, karena ini adalah satu hal yang mutalazim, yang merupakan konsekuensi dari hal yang lain. Jadi hal yang mutalazim itu maksudnya adalah konsekuensi. Ya, ada dua hal, A dan B. Maka ketika kita ya menyadari hubungan antara keduanya, A itu berkonsekuensi B, maka kita sebutkan itu namanya mutalazim. Li'anna man dakhala al-jannah fa innahu yara Allah azza wa jalla. Ya, maksud dari perkataan Syekh Al-Fauzan di sini maksudnya adalah ya hubungan antara masuk surga, bisa masuk surga dengan hubungan melihat wajah Allah itu adalah perkara yang mutalazim. Yakni siapa yang masuk surga, maka dia akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengapa beliau berkata, ya, barang siapa yang masuk surga, maka dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan. Ya, jadi itu matlubnya, matlub suatu yang kita inginkan itu adalah pahala, selamat dari neraka dan bisa melihat wajah Allah. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengerjakan sebabnya, yaitu faly'mal 'amalan shalihan. Hadza yadullu ala anna ar-raja' wahdahu la yakfi. Ya, ini menunjukkan bahwa sekedar berharap, sekedar raja', raja' itu berharap. Ya, itu tidak cukup, akan tetapi ya la budda minal amal. Ya, tidak boleh tidak dia harus beramal. Amma annaka tarjullaha walakinnaka la ta'malu fa hadza ta'tilun lis-sabab. Ya, sehingga ketika engkau itu berharap dari Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah atau berharap untuk bisa melihat wajah Allah, tetapi kemudian engkau tidak beramal, maka ini ta'tilun lis-sabab. Ini ya menghilangkan sebab, menafikan sebab. Farraja'ul mahmud huwa alladhi yakunu ma'ahu 'amalun shalih. Maka harapan yang roja, ya, berharap yang terpuji, roja yang terpuji itu adalah yang disertai dengan amal soleh. Amal roja ghairul mahmud fahuwa roja alladhi laysa ma'ahu amalun soleh. Adapun roja yang tidak terpuji, ya, ini tercela, maka itu adalah roja yang tidak disertai dengan amalan soleh. Wal amalus soleh ma tawafara fihi syarton. Ya, sebelum lanjut, maka di sini kita sebutkan bahwa kita ambil faedah dari ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Maka ini adalah isyarat bahwa ar-raja itu adalah sesuatu yang disyariatkan, bahkan itu adalah ibadah, ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ya, raja itu adalah ibadah hati. Tidak boleh tidak bagi seorang muslim harus memiliki raja. Ya, memiliki raja, yakni berharap pahala dari Allah, berharap ya selamat dari neraka, berharap bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi merupakan kesalahan kalau seseorang itu kemudian berpikir enggak masalah ana masuk neraka, yang penting ana beribadah kepada Allah. Itu adalah pemahaman yang salah. Jika surga dan neraka tak pernah ada gitu ya, masihkah kau kata-kata nah, lupa syairnya atau perkataannya begitu ya, masihkah kau beribadah kepada yang mungkin begitu, itu adalah pemahaman yang salah, ya, pemahaman yang salah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk berharap ya pahala dari Allah, berharap untuk selamat dari neraka. Ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berharap pahala dari Allah, untuk takut terhadap siksa neraka dan seterusnya, ya. Jadi seperti misalnya doa yang dizikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya, wa qina azaban nar. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari azab neraka. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau dan seterusnya. Jadi itu adalah akidah yang salah. Akidah yang benar, akidah sunnah wal jamaah adalah bahwa mengharapkan pahala itu adalah keikhlasan. Takut dari neraka itu adalah keikhlasan. Berharap bisa melihat wajah Allah itu adalah keikhlasan. Berharap surga, berharap jauh dari neraka itu adalah keikhlasan. Itu adalah definisi ikhlas itu sendiri. Keikhlasan itu bukan ya ana beribadah kepada Allah dan ana tidak mengharap apa-apa dari Allah. Itu bukan keikhlasan. Itu bukan keikhlasan. Dan yang menetapkan definisi ikhlas itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan semuanya. Inil hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh bikin syariat sendiri. Definisi ikhlas itu yang begini loh, enggak boleh. Ya. Bahkan definisi ikhlas kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa ikhlas yang disyariatkan? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengharap pahala dari Allah, mengharapkan surga, untuk takut dari neraka, untuk takut ya, untuk kita meminta perlindungan dari Allah supaya kita tidak dimasukkan neraka, dan juga yang namanya ikhlas itu adalah atau Allah Subhanahu wa taala ya memotivasi kita untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa yang tadi seperti itu gitu ya. Maka itulah definisi ikhlas. Ya, itulah definisi ikhlas. Jadi bahkan definisi ikhlas sendiri kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang bikin-bikin sendiri. Ya, seperti yang disebutkan oleh sebagian orang, definisi ikhlas itu adalah ana beribadah dan ana tidak mengharapkan apapun dari Allah. Bahkan tidak mengharapkan surga. Bahkan walaupun Allah memasukkan ana ke neraka, tidak masalah. Itu perkataan sebagian orang dan itu adalah akidah yang salah. Ya, jadi roja, ibadah qalbiyah ini, ibadah hati ini yang namanya roja, kemarin kita sudah bahas al-khauf, ya, itu ibadah hati al-khauf. Ibadah roja, dia harus disertai dengan amalan. Harus disertai dengan mengamalkan amalan ibadah. Dan amalan ibadah, yakni amal soleh, wal-amalu soleh ma tawaffara fihi syartan. Dan amal soleh itu harus terpenuhi dua syarat. Al-awwal al-ikhlas lahu azza wa jal, al-thani al-mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah dan yang kedua adalah mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan ittiba'. Ikhlas dan ittiba'. Dan ini adalah kandungan dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, itu syarat pertama, ikhlas, ya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu adalah syarat kedua, yaitu ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal amalu la yakunu salihan illa idza tawaffara fihi hadzan syartan, maka amal itu tidak menjadi amalan yang saleh kecuali setelah terpenuhi dua syarat ini, ay yakuna khalisan liwajhillahi laisa fihi syirkun wa ay yakuna sawaban ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laisa fihi bid'atun. Ya, dua syarat tersebut adalah harus ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada kesyirikan di dalamnya dan harus benar sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di dalamnya bid'ah. Ya, fa idza tawaffara fihi syaitan fa huwa salih. Jika terpenuhi dua syarat ini maka amalan itu adalah amalan saleh. Wa in ikhtalla fihi syartun fa innahu yakunu amalan fasidan la yanfa'u sahibah. Dan jika ya tidak terpenuhi syarat dari salah satu dari kedua syarat ini, maka dia akan menjadi amalan yang fasid yang tidak bermanfaat bagi orangnya. Ya, fal amal alladhi fihi syirkun yuraddu ala sahibi, kadzalika al amal alladhi fihi bid'atun yuraddu ala sahibi. Maka amalan yang di situ ada kesyirikan, maka amalan tersebut tertolak, ya, ditolak, ya, dari orang yang melakukannya. Dan demikian pula amalan yang terdapat kebid'ahan di dalamnya, maka amalan tersebut juga tertolak. Qala sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, fa huwa raddun yani mardudun. Ya, raddun yani mardudun, yani tertolak. Fa hadhihi al-ayah fiha ar-raja' wa annahu ibadatullahi azza wa jalla wa fiha anna ar-raja' la yasihu illa ma'al 'amali shalih. Maka di ayat tadi, di ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di ayat ini terdapat ya syariat ibadah qalbiyah, yaitu raja'. Dan di situ, dari situ kita mendapatkan faedah bahwa raja' itu harus disertai dengan amalan soleh. Tidak hanya sekedar raja', akan tetapi juga harus disertai dengan amalan soleh. Baik, jadi dari sini kita mendapat pelajaran bahwa kita harus berharap, ya, berharap ridho Allah, berharap rahmat dari Allah, berharap pahala dari Allah, berharap bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekedar berharap itu sudah ibadah, ya. Jadi sekedar memiliki ar-raja di hati kita itu sudah ibadah. Kemudian menyambungnya dengan amalan soleh itu ibadah berikutnya. Ya, jadi ini adalah di antara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita mengamalkan satu ayat tadi, maka ya dari kita mendapatkan pahala dari berbagai sumber di sini, gitu ya. Nah, baik. Kemudian ibadah berikutnya adalah at-tawakkul, yaitu tawakal, ya, tawakal. Tapi tawakal itu kalau sudah di Indonesia kan kata benda yang seharusnya di bahasa Arab itu harus dengan dhammah, yaitu tawakkul. Wa dalilut tawakkul qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalil dari tawakal, yakni dalil bahwa tawakal itu adalah ibadah. Ya, dan Anda menyebut tawakal untuk supaya menggunakan istilah yang sudah masyhur di Indonesia gitu ya, di bahasa Indonesia. Walaupun yang benar adalah tawakkul, ya. Jadi dalil bahwa tawakkul itu adalah ibadah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, hanya kepada Allah lah kalian harus bertawakal jika kalian itu beriman, jika kalian itu adalah orang mukmin. At-tawakkul huwa at-tafwid wal i'timadu 'ala Allah Subhanahu wa taala. Tawakkul itu adalah menyerahkan dan menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tawakkul. Itu adalah tawakal. Ya, jadi ini definisi dari tawakal. Yaitu apa? Menyerahkan ya urusan ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh urusan, bahkan walaupun urusan yang tampak kecil bagi kita begitu ya. Kita harus senantiasa menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting ya, karena berapa banyak kita tergelincir, kita menyandarkan kepada kemampuan diri kita sendiri. Kita menyandarkan kepada ya skill kita misalnya, menyandarkan kepada pengetahuan kita, menyandarkan kepada diri kita sendiri atau menyandarkan kepada orang lain. Tapi ya kita harus membiasakan setiap perkara ya, kita melakukan perkara tersebut, kita melakukan sebab ya, kita berusaha melakukan ikhtiar, berusaha begitu ya, tapi sembari diiringi dengan kita menyerahkan dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan meyakini bahwa yang bisa ya membuat ini berhasil itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bertugas untuk berusaha dan menjalankan sebab gitu ya. Tapi yang hanya bisa membuat sesuatu ini sesuai dengan apa yang kita inginkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak maka itu mudah bagi Allah. Kalau Allah tidak berkehendak maka itu juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yakni ya ini adalah turunan dari kita menyadari bahwa ya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Zat yang berkuasa di alam semesta ini. Baik, wa tafwidul umur ilaihi subhanahu wa taala, hadza huwa tawakkul. Menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah tawakal. Wa huwa min a'zami anwa'il ibadah, dan ini adalah di antara jenis ibadah yang paling mulia. Oleh hadza qala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, harus seharusnya kalian bertawakal ya, in kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Kuntim al-jar wal majrur 'ala al-'amil yufid al-hasr. Ya, jadi jar majrur di sini dikedepankan. Alallah ini jar majrur. Seharusnya alallah ini disebutkan setelah tawakkalu. Tawakkalu alallah in kuntum mu'min. Harusnya begitu. Akan tapi alallah dikedepankan ini dalam arti ya pembatasan. Kalian itu harusnya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alallahi fatawakkalu ay alaihi la ala ghairi. Maknanya adalah harus bertawakal hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Summa qala in kuntum mu'minin. Kemudian Allah berfirman, jika engkau itu beriman. Faja'ala min syartil iman at-tawakkul 'ala Allah Subhanahu. Faja'ala min syartil iman at-tawakkala 'ala Allah Subhanahu. At-tawakkala 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi menjadikan Allah menjadikan di antara syarat dari keimanan itu adalah harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadalla 'ala anna man lam yatawakkal 'ala Allah falaysa mu'min. Dan ayat tersebut juga menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak bertawakal kepada Allah maka dia bukan orang mukmin. Fattawakkul ibadah 'azimah. Maka tawakkul itu adalah ibadah yang mulia. Fal mu'min da'iman yatawakkal 'ala Allah. Mukmin itu harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'tamidu 'ala Allah 'azza wa jalla. Dan harus senantiasa bersandar kepada Allah 'azza wa jalla. Wallahu min asma'ihi al-wakil, dan Allah subhanahu wa ta'ala diantara nama Allah itu adalah al-wakil, yakni al-mawkul ilaihi umur ibadihi subhanahu wa ta'ala. Al-mawkul ilaihi umur ibadihi subhanahu wa ta'ala. Makna al-wakil adalah zat yang diserahi urusan para hambanya. Itu makna dari nama Allah al-wakil. Bukan wakil seperti di bahasa Indonesia begitu ya. Jadi seseorang wakil dari orang lain, itu bukan makna yang benar dari nama Allah al-wakil. Al-wakil di sini maknanya adalah al-mawkul, yakni yang diwakilkan. Yakni orang-orang mewakilkan urusan semuanya, menyerahkan urusan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkul la yakunu illa 'ala Allah. Maka tawakal itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu ay yaqul tawakkaltu 'ala fulan. Dan tidak boleh seseorang itu berkata aku bertawakal kepada fulan. Karena tawakkul ibadah. Karena tawakkul itu ibadah, wal ibadah la takunu illa lillah, dan ibadah itu tidak boleh kecuali diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat di atas ya, wa 'alallahi fatawakkalu. Ini menunjukkan pembatasan hanya kepada Allah. Kita harus bertawakal. Amma idza asnadta ila ahadin minal khalqi tasarrufan fa hadza la yusamma tawakkulan innama yusamma tawkilan. Adapun jika engkau menyandarkan sesuatu, menyandarkan urusan kepada seseorang, sebuah makhluk gitu ya. Atau yakni menyerahkan urusan dalam arti mewakilkan. Seperti kalau misalnya kita mewakilkan gitu ya, Anda tidak bisa datang tolong gantikan Anda ngisi kajian. Nah, itu berarti itu yang dimaksud di sini. Dimaksud perkataan Syekh Al-Fauzan di sini. Ya, ketika kita menyerahkan sebuah urusan ya ke seseorang untuk orang tersebut kerjakan, itu yang dimaksud tasarrufan. Fahadza la yusamma tawakkulan. Ini bukan tawakkul, tapi ini tawkil ya. Ini mewakilkan yang kita pahami di bahasa Indonesia ya, mewakilkan kepada orang lain untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, itu yang dimaksud dengan tasarrufan di sini. Hanya sekedar yakni melimpahkan urusan itu, kerjaan itu dikerjakan oleh orang lain, dia sebagai wakil kita. Harusnya kita kerjain, harusnya kita yang ngisi kajian, tapi Anda wakilkan ke orang lain untuk gantiin Anda ngisi kajian. Nah, itu mewakilkan ya. Atau biasanya harusnya kita yang apa lagi contoh bentuk perbuatan yang bisa diwakilkan, harusnya kita yang meeting dengan orang itu gitu ya, tapi kita wakilkan ke teman kita misalnya, dan seterusnya. Wal wakalah ma'rufah annaka tuwakkilu ahadan yaqdi laka hajah. Wakalah itu adalah ya suatu yang dipahami secara urf ya, yaitu apa, yaitu engkau mewakilkan ya sesuatu urusan ke orang lain sehingga orang lain tersebut yang mengerjakan urusan tersebut. Waqad wakkala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yanubuna anhu fi ba'dil a'mal, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewakilkan sebagian orang yang menjadi pengganti, menjadi wakil dari beliau di sebagian perbuatan atau di sebagian aktivitas. Fattawkil ghairu tawakkul. Maka tawkil itu berbeda dengan tawakkul. Fattawakkul ibadah la yakunu illa lillah. Ya, jadi tawakkul itu ibadah, tidak boleh diarahkan hanya kepada, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu ay an taqula tawakkaltu ala fulan wa innama taqul wakaltu fulanan. Ya, tidak boleh bagi kita untuk berkata aku bertawakal kepada fulan, akan tapi kita hanya boleh berkata aku mewakili hal ini, aku mewakilkan hal ini kepada fulan. Ya. Jadi dan wakalah ya, tentunya ada juga transaksi di muamalat namanya wakalah, itu juga termasuk dalam makna ini, mewakilkan sesuatu gitu ya kepada orang lain. Wa ma hadza anta tuwakkiluhu wa la tatawakkal alayh. Ketika kita mewakilkan sesuatu kepada orang lain, maka kita tuwakkiluhu ya, kita mewakilkan perkara tersebut ke orang tersebut, bukan kita bertawakal kepada orang tersebut. Berbeda ya, ini dua dua kata yang berbeda. Ya, wa inna ma tatawakkal 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau hanya boleh bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahidzul farqa bainal amrayn at-tawakkul wat-tawkil. Maka perhatikanlah perbedaan antara dua hal ini, tawakkul dan tawkil. Dan ini bermanfaat kalau kita seperti tadi kita memahami makna nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wakil. Al-Wakil ya, makna dari Al-Wakil bukan wakil di bahasa Indonesia, bukan, tapi Al-Wakil di sini adalah Al-Mawkul ilaihi. Ya. Yaitu zat yang urusan seluruh urusan para hambanya itu ya seharusnya diwakilkan diserahkan dan disandarkan kepadanya. Itu makna dari nama Allah Al-Wakil, dan tidak ada yang bisa memiliki sifat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, sifat yang sempurna ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa min sifatil mu'minin ma dzakarahu Allah taala biqauli innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, di antara sifat kaum mukminin adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah, sesungguhnya kaum mukminin itu adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum, maka ya hati mereka itu kemudian ya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadanhum imana, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Hadhihi min sifatil mu'minin, ini adalah di antara sifat orang mukmin. Ada tiga sifat yang disebutkan di sini. Ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebutkan Allah, nama Allah, maka hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana, ketika dibacakan ayat Allah maka iman mereka bertambah. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Ini tiga sifat yang disebutkan di ayat ini. Fattawakkul ibadah azimah la takunu illa lillahi azza wa jalla. Maka tawakkul itu adalah ibadah yang agung, yang mulia, yang tidak boleh diarahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu wal qadir ala kulli syai. Karena Allah adalah yang mampu ya untuk melakukan segala sesuatu. Wa huwal malik li kulli syai', dan Allah adalah penguasa dari segala sesuatu. Wa huwal ladzi yaqdiru ay yuhaqqiqa laka matlubak, dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang mampu untuk mewujudkan apa yang engkau inginkan tersebut. Ammal makhluq fa innahu qad la yaqdiru ay yuhaqqiqa laka matlubak fa innaka tuwakkiluhu fi qada'i syai'in minal umur lakin tatawakkal 'ala Allahi fi husuli dzalika syai'. Adapun makhluk maka bisa jadi dia tidak mampu. Kebanyakan ya perkara dia tidak mampu gitu ya. Tidak mampu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Kalau dia mampu maka itu tentunya karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka tuwakkiluhu fi qada'i syai'in minal umur. Ya, maka engkau mewakilkan perkara kepada orang lain, tapi ya tawakalnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai sesuatu tersebut. Ya, jadi dalam sebuah perkara bisa jadi kita wakilkan perkara tersebut ke orang lain, kita serahkan ke bawahan kita misalnya, kita serahkan ke mahasiswa kita untuk ngerjain gitu. Tapi tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakalnya hanya kepada Allah. Bersandarnya hati kita dan kita menyerahkan urusan tersebut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma aidan lina'lama anna at-tawakkul la yunafi al-akhdha bil asbab. Dan hendak diketahui ya, wajib juga untuk diketahui bahwa tawakkul itu tidak seharusnya menafikan mengambil sebab. Ya. Fa yajma'ul muslim baina at-tawakkul 'ala Allah wal akhdh bil asbab, maka seorang muslim itu harusnya menggabungkan antara tawakkul kepada Allah dan mengambil sebab ya, wala tunafi bainahum wala wala tanafi bainahuma, dan tidak boleh ada pertentangan di antara keduanya. Fa anta ta'malul asbab allati umirta bi 'amaliha walakin la ta'tamidu 'ala al asbab. Ya, maka engkau itu di engkau mengerjakan, melakukan sebab yang engkau diperintahkan untuk mengamalkannya, dan akan tetapi engkau tidak bersandar kepada sebab tersebut. Wa inna ma ta'tamidu 'ala Allah, ya, akan tetapi engkau bersandar hanya kepada Allah. Anta tazra, anta tazra'u az-zara' fil ardi, engkau menanam benih di tanah. Hadza sabab, ini adalah sebab, ya. Kita ingin punya, kita ingin tanam, kita ingin dapat nasi gitu ya, kita ingin punya padi, kita melakukan sebab. Sebabnya apa? Menanam padi. Ya, tapi ini sebab. Walakin la ta'tamidu 'ala zar'ika wa fi'lik. Bahkan tapi kita tidak boleh bersandar pada, ya, kegiatan kita menanam padi tersebut, dan ya skill kita menanam padi tersebut dan mengolah tanah dan seterusnya. Ya, itu kita lakukan, akan tetapi hati kita hanya bersandar, ya, bal i'tamid 'ala Allah fi numui hadzal zar' wa tathmirihi wa himayatihi wa islahihi. Akan tetapi hati kita bersandar hanya kepada Allah, ya, dalam masalah apakah benih ini nanti akan matang, kemudian berbuah, kemudian penjagaannya bagaimana dari hama, kemudian islahih, memperbaiki atau menumbuhkan dengan subur, memperbaiki tanaman tersebut dengan sehingga tanaman tersebut menjadi baik, berbuah dan seterusnya. Itu semua hati kita bersandar hanya kepada Allah. Akan tapi anggota tubuh kita melakukan sebab, ya, melakukan sebab dengan profesional, dengan semaksimal kita, dengan skill kita, ya, itu juga sebab, ya, itu kita berarti mengambil sebab. Akan tapi hati kita bersandar, bukan bersandar pada skill kita, gitu ya, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza yaqul afara'aytum ma tahrusun antum tasra'unahu am nahnu az-zari'un. Ya. Apa yang kau tanam itu, apakah engkau yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Fazari al-hakiki huwa Allah, amma anta faqad fa'alta sababan faqad qad yuntij hadha az-zara' wa yanbutu wa qad la yuntij. Wa idza nabata qad yasluh wa qad la yasluh. Qad yusabu bi afah fa yadhhab. Ya, maka yang menumbuhkan secara hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, kita hanya melakukan sebab-sebabnya, ya, bisa jadi setelah kita melakukan sebab maka tanaman kita tersebut membuahkan hasil, ya, sehingga tanaman tersebut tumbuh, ya, atau bisa jadi tidak tumbuh sama sekali. Dan kalau tumbuh, bisa jadi tumbuhnya dengan baik atau bisa jadi tumbuhnya dengan tidak baik, ya, karena bisa jadi terkena hama atau terkena penyakit dan seterusnya, sehingga, ya, apa yang kita harapkan dari tanaman tersebut menjadi hilang, gitu ya, hayazhab. Maka itu akidah al-sunnah dalam masalah ini, ya, kita mengamalkan sebab, akan tetapi kita menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ar-rahbah war-rahbah wal khusyu' wa dalil kull. Wa dalil ar-rahbah war-rahbah wal khusyu' qauluhu ta'ala. Di sini ada tiga ibadah qalbiyah yang dibahas oleh penulis. Rahbah, berharap, rahbah, ya, takut, ya, khusyu', kita semua tahu makna khusyu', nanti akan dibahas, ya, insyaallah. Adalah firman Allah, dalil dari ketiga ibadah qalbiyah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya, sungguhnya mereka itu yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan, wa yad'unana ragaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami, ya, dengan penuh harap dan dengan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khashi'in kepada kami, ya. Maksud khusyuk di sini nanti akan dijelaskan insyaallah. Ar-rahbah hiya talabu syai' al-mahmud. Rahbah itu tolak, ya, menginginkan sesuatu yang terpuji. Dan ini bedanya antara rahbah dengan roja. Perhatikan, tadi kita sudah sebutkan roja itu berharap, tapi di sini robah kita terjemahkan juga berharap. Ya, sebenarnya perbedaannya adalah lebih tepat kalau dijelaskan dalam bahasa Arab. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan ar-roja itu tamak. Tadi itu mengapa Syekh Al-Fauzan tadi menyebutkan kata tamak, ya. Roja itu tamak, berharap itu adalah tamak, tapi raghbah itu tolak. Jadi yang muncul duluan itu roja, seseorang berharap terlebih dahulu, seorang menginginkan tamak terhadap sesuatu terlebih dahulu. Setelah dia ingin, tentunya dia tidak diam saja, dia melakukan sesuatu untuk menggapai hal yang dia inginkan. Nah, melakukan sesuatunya tersebut, tolaknya tersebut, itu namanya raubah. Jadi raubah itu adalah buah dari roja. Memang terjemahannya sama berharap gitu ya, tapi berbeda. Ya, roja terlebih dahulu baru raubah. Demikian pula khauf dan rahbah. Khauf dan rahbah. Khauf duluan baru rahbah. Kita takut terlebih dahulu, baru kemudian kita mengambil langkah tertentu untuk menghindari hal yang kita takutkan. Kalau kita cuma takut tapi kita enggak menghindar, ya itu takutnya tidak benar-benar takut berarti gitu ya. Kita takut dari harimau, tapi ketika harimau di depan kita, kita duduk ngopi-ngopi biasa aja. Itu bukan takut ya. Jadi khauf terlebih dahulu baru rahbah. Jadi rahbah itu adalah buah dari khauf. Itu perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Jadi rahbah itu talabu syai al-mahmud, ketika seseorang itu sudah mengambil langkah untuk mewujudkan sesuatu yang dia inginkan. Rahbah itu adalah, ya, walaupun di sini Syekh Al-Fauzan menyebutkan khauf itu sendiri, rahbah itu adalah khauf itu sendiri, tapi yang lebih tepat adalah ya rahbah itu adalah buah dari khauf, yakni buah dari ketakutan kita terhadap sesuatu. Qala ta'ala wa iyyaya farhabun, dan hanya kepadakulah mereka itu ya takut, yakni rahbah, takut dengan, dan kata yang dipakai di sini adalah rahbah. Wa hiya na'un minal khauf, di sini na'un minal khauf, rahbah itu adalah jenis dari khauf, yakni konsekuensinya ar-rahbah wal khauf bi ma'nan wahid, ya. Walaupun Syekh Fauzan menyebutkan ma'nan wahid, yakni ma'nan wahid secara fil jumlah, secara umum, akan tapi tadi kita sebutkan ya perbedaan secara lebih dakik ya. Jadi rahbah itu adalah buah dari khauf. Seseorang ketika takut dia pasti mengambil langkah untuk menghindar. Ya, jadi mengambil langkah untuk menghindarnya itu namanya rahbah. Seseorang ketika ingin sesuatu, dia pasti mengambil langkah untuk menginginkannya. Ya, nah, mengambil langkah untuk menginginkannya itu namanya raghbah. Raghbah. Maka di sini wa yad'unana raghaba wa rahaba. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka harus kita mengambil langkah. Kalau kita tidak mengambil langkah, maka kita tidak mengamalkan ayat ini dan doa kita itu menjadi ya sesuatu yang ada lupa ibarat yang digunakan oleh para ulama. Sesuatu yang sia-sia intinya. Anda lupa ibarah yang digunakan oleh para ulama dalam bahasa Arab, dalam bahasa lain. Intinya sia-sia. Yani kita berdoa tapi kita tidak benar-benar menginginkan. Kalau kita benar-benar menginginkan, maka pasti kita roja plus rohubah. Kalau kita benar-benar menginginkan untuk terhindar dari satu, maka pasti kita khauf plus rohbah. Kalau kita ya berkata seperti tadi, ya kalau jika surga dan neraka tak pernah ada dan seterusnya. Kalau anda tidak apa-apa, anda beribadah kepada Allah, tapi tidak berharap, tidak masalah bagi anda untuk dimasukkan ke neraka. Yang penting anda beribadah kepada Allah. Anda ikhlas, kemudian anda ikhlas hanya kepada Allah. Ya, anda beribadah kepada Allah, tapi kemudian anda tidak masalah kalau masuk ke neraka. Ini berarti, ya, dia tidak takut terhadap neraka, dia tidak khauf dan tidak rohbah. Dia tidak khauf dan tidak rohbah. Kalau tidak khauf dan tidak rohbah, kemudian di sisi lain kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa untuk menghindar, berdoa supaya kita terhindar dari azab neraka, wa qina azaban nar, maka itu sama saja kita membuat doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sia-sia. Jadi kita lihat kalau kita salah akidah di satu poin, kita akan terbawa kontradiksi dengan poin-poin yang lain. Dan Ini poin yang penting, ya. Ini pelajaran penting. Kalau kita salah di satu masalah, satu aspek akidah, itu akan merembet ke kontradiksi dalam masalah, masail akidah, masail aqidiyah yang lain, masail akidah yang lain. Dan itu nanti tercermin kalau antum belajar usulul fiqh. Banyak sekali kesalahan dalam masalah akidah di sebuah masalah merembet ke kontradiksi masalah-masalah yang lain. Ika harus menggar usulul fiqh tentunya. Belajar akidah Asy'ariyah secara terperinci nanti akan menemukan kontradiksi. Belajar akidah Mu'tazilah secara terperinci akan menemukan kontradiksi. Belajar akidah Qadariyah secara terperinci, belajar akidah Jabariyah secara terperinci, belajar Khawarij secara terperinci akan menemukan kontradiksi-kontradiksi. Anda menyebutkan usul fiqh karena di usul fiqh itu gabungan dari akidah-akidah yang macam-macam. Ada akidah Asy'ariyah, Mu'tazilah, itu yang paling utama ya. Dan akidah Ahlussunnah tentunya, gitu ya. Jadi kesalahan dalam masalah akidah juga bisa merembet ke kesalahan dalam masalah usul fiqh dan nanti akan merembet dalam masalah-masalah yang lain. Jadi ya itu dia, itu sifat dari ya akidah Islam. Ya, kalau kita salah dalam satu masalah akan merembet ke kontradiksi ke masalah yang lain. Baik, ini mungkin yang bisa kita bahas ya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi ini pelajaran yang kita dapatkan, yang kita bahas satu bagian ini mungkin cuma sedikit ya. Ini bisa kita anggap sebagai pemanasan untuk materi berikutnya. Rahbah berbeda dengan roja, rahbah berbeda dengan khauf, walaupun secara umum maknanya sama atau mirip gitu ya. Akan tapi semuanya adalah ibadah qalbiyah yang harus kita miliki ya, dan tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.